Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya Ustaz, ketika Nabi Adam mau diciptakan, itu semua makhluk-makhluk yang lain pada menyetujuinya kecuali iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melenyapkan iblis pada waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, kita tidak perlu bertanya, ya Allah kenapa kau jadikan mata saya cuma dua? Kalau empat ada di belakang dua karena enak, tetap ganteng tapi. Karena apa yang dilakukan oleh Allah tidak perlu ditanya. Ini diantaranya kaidah keimanan. Hanya barangkali ada orang yang pengen tahu, tidak ada masalah misalnya, kenapa di dunia ini kok ada orang kafir ya? Kan Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka semua, itu menghancurkan mereka, beres. Nah, kan. Jadi pertanyaan ini wajar. Pertanyaan ahli iman itu ya seperti ini, kenapa Allah? Nah, jawabnya adalah sederhana, apa yang dilakukan oleh Allah tidak perlu ditanya, Allah bisa menjadikan semuanya ahli iman atau orang kafir semuanya, dan itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan Allah mengangkat orang bisa saja tanpa sebab dan bisa mengangkat dengan sebab. Allah bisa memberikan uang kepada Anda tanpa sebab kerja, ya. Tapi ternyata umumnya Allah meletakkan sunnah atau asbab. Sunnatullah, sebab. Jadi ada orang, Allah ingin mengangkat seseorang, ada perjuangan nanti. Kalau Anda ada orang kafir, Anda tidak banyak berjuang nanti, ibadah. Ya. Jadi ternyata Allah ingin memasukkan orang ke dalam neraka dan saat ditanya, tapi ternyata untuk mengangkat seseorang. Iblis, antek-anteknya dari bangsa manusia, ini ternyata dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat sebagian bangsa, untuk mengangkat Anda, berjuang Anda. Tapi ingat, apa yang dilakukan Allah tidak perlu ditanya. Seandainya Allah masukkan si A ke neraka, ke surga, itu milik Allah semuanya. Tidak ada istilahnya tidak adil, karena ketidakadilan itu adalah jika ada hak. Kita milik Allah, dan ini sudah kita bahas di dalam masalah iktimat amal dulu. Hikmah yang pertama, apa yang kita lakukan ini adalah karena pengabdian kita kepada Allah. Dan Allah memberi surga atau tidak, ini urusan Allah. Hanya kita sebagai seorang hamba, maka kita harus senantiasa mengabdi. Lalu mengharap. Dan yang menentukan adalah Allah. Jadi iblis diadakan oleh Allah karena Allah ingin mengangkat sebagian umat dengan berjuang untuk melawan iblis. Ini. Jadi iblis tetap termasuk andai-andainya. Ada manusia, ada setan dalam bentuk manusia. Itu adalah untuk mengangkat yang lainnya. Nabi Muhammad dengan kita jauh. Nabi Muhammad kekasih Allah. Kita berharap semoga kita menjadi kekasih Allah. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Tapi musuhnya paling hebatnya orang Abu Jahal. Ini segala macam lah. Kalau akal-akalan yang Allah mencintai Nabi Muhammad, kenapa kok masih dikirim musuh-musuhnya? Itu kan cinta kita yang terbatas, anak kita jaga, kita buatkan rumah yang bagus, ya kak ini, ya. Kalau sakit sedikit kita jaga, tidak boleh ada yang ganggu, kan begitu. Itu kita, ukuran akal kita. Tapi Allah, Nabi Muhammad yang paling dicintai, ternyata dikirim oleh Allah, cobaan juga yang paling gede, karena Allah ingin mengangkat Nabi Muhammad. Jadi adanya iblis, setan, manusia-manusia bejat, itu adalah untuk mengangkat sebagian yang lainnya. Sehingga nanti ada jihad, ada perang, ada perjuangan semacam ini. Ini adalah untuk mengangkat. Dan itulah kuasa Allah mutlak, tidak terikat dengan apapun. Kehendak Allah mutlak, tidak ada keterikatan dengan kehendak siapapun. Kalau Allah mau, mau. Dan tidak ada istilah zalim jika Allah melakukan sesuatu.